Gusti Nu Maha Suci Abdi Nada Pangampura sering midama dosa ayeuna hirup keur tumibah rasa kaduh kening kia karasana tenut nu jadi indu ayeuna rasa kaduh Surga segera buka. Bila segala dosa pantas surga gerak buka.